Ada orang laki-laki yang pekerjaannya ngojek, yang naik perempuan ya, jadi bonceng perempuan. Apakah boleh yang demikian? Laki-laki dan perempuan itu, ini yang harus kamu yakini selama ini kan biasakan, kan akhlak itu bukan di lidah yang kamu ucapkan, tapi penerapan. Berduaan laki-laki dengan perempuan itu hukumnya haram, biarpun untuk ngajar Al-Quran. Uya selalu ngomong begitu. Ini adalah termasuk mukhalafah syariah yang sering dilupakan. Ada dia itu dipijiti sama santri perempuannya. Innalillah. Masuk neraka kok yang paling dalam kiai. Pinggir aja lah sudah panas. Jangan dalam-dalam. Ini musibah. Dipikir kiai ini malaikat sudah tidak ada syahwat. Gak ada begitu. Nabi saja jaga yang sudah dijamin oleh Allah gak bakal maksiat. Makanya kalau ngadep Buya harus gak boleh sendirian, berduaan, tolong perhatikan. Komando ini sudah sekali gak usah lah. Dua kali, tiga kali yang mau ngadep ke Buya harus dua orang, tiga orang. Begitu. Nah ini adalah menjaga, karena menjalankan syariat Nabi Muhammad itu barokah semuanya. Yang suka ngentengin ada musibah, pasti pada waktunya nanti. Ada musibah. Karena Allah itu kalau sayang justru kasih musibah di dunia. Atau tidak dikasih musibah di dunia, di akhirat diseksa. Berduaan. Terjadinya sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah ya gara-gara begitu. Ya ngajar gitu, ngajar apa kursus. Bahasa Arab kayak fikih, ngajar Al-Quran. Wah, ini. Hati-hati ya, was. Berduaan kalian haram. Kecuali begini, sorokan laki perempuan disaksikan oleh anak banyak atau kejauhan. Itu tidak terjadi berduaan. Hati-hati, ini banyak terjadi. Kenapa kok? Na'udzubillah, semoga Allah menjaga. Ada ustaz, ya Allah. Rasa takutnya kepada Allah tidak ada. Ngentengin. Ya namanya santri ya seneng aja. Ustaznya dipikir malah ekat, dipikir wali kan. Jadi dia ini dipikir gak apa-apa. Ustaz saja megang tangan saya berarti boleh dong. Karena santrinya cantik, ngajarnya paling belakang. Dipanjang-panjangin biar agak malam nanti biar saya anterin. Setan masuk neraka itu. Hah? Nanti hati-hati, kudaannya seperti itu. Makanya solusi itu halal. Nikah. Tapi kalau sudah berduaan haram. Gak ada istilahnya. Ini harus diyakini kalau enggak Allah ngasih musibah kalau Allah sayang pada kalian. Musibah pasti dipermalukan. Ini harus diyakini kayak begini nih. Berduaan. Di dalam mobil berduaan. Makanya gak ada. Kalau sudah di sini ada anak putri dijemput kok sama sopir sendiri jangan berangkat inti. Harus ada yang mendampingi kalian berdua. Inti berdua perempuan dengan perempuan. Sopirnya satu. Kalau berduaan sudah melanggar. Karena di dalam mobil bisa ngomong macam-macam ya. Mobil akan masuk bagian khulwah. Khulwah haram. Hati-hati. Hanya kejadian. Kenapa Ustadz melakukan begini? Ustadz wajar. Gara-gara kenapa kok Ustadz sampai na'udzubillah gak gai muridnya? Gak mungkin langsung begitu. Gak mungkin di depan san. Pasti gara-gara sering berduaan ngobrol ini. Alasannya so, ambilin itu. Kopinya kurang manis. Ambilin gula lagi. Tolong kadang-kadang sengaja tumpah itu tolong dipelin agak lah macam-macam. Memang setan mau canggih. Ada sebuah kisah. Ini sebelum jawab. Disebutkan ada seorang ahli ibadah di Bani Israel. Orang yang sangat takut kepada Allah. Kemudian ada satu dua bersaudara punya adik perempuan. Rupanya ada seruan untuk jihad. Maka dua bersaudara itu sudah ngomong. Dek, kak, yuk kita saya mau perang. Kamu di rumah nunggu adik perempuan kita. Yang satu enggak, saya juga pengen perang. Saya juga pengen perang. Jadi dua-duanya pengen perang semuanya, ya. Jadi tiga bersaudara, satu perempuan, dua laki. Pada enggak mau tinggal, pokoknya saya pengen perang. Saya juga pengen mati syahid kok. Mau diundi pada enggak mau. Terus gimana? Saudara sudah tidak ada. Mau dititipkan ke saudara enggak ada. Gimana adik perempuan kita taruh di mana kira-kira? Makanya ada yang ngasih ide. Iblis yang ngasih ide. Titipkan ke satu orang alim yang disebut wali di zamannya. Titipkan dia insya Allah orang bisa dipercaya. Dan insya Allah aman enggak bakal terjadi apa? Apa? Benar. Oh iya betul ditipkan. Ya insya Allah aman di sana. Sampai kita pulang. Kalau seandainya kita meninggal, kita insya Allah yang jaga. Orang yang baik. Benar. Kiai yang dititipi enggak mau. Saya jangan dititipkan di sini. saya takut. Gak apa-apa, biar saya buatkan pokoknya nanti, biar pokoknya gak apa, pokoknya tolong dijaga dari kejauhan saja. Saya buatkan gubuk di sini biar dia hidup sendiri, pokoknya kiai mengontrol saja dari kejauhan. Tidak, saya takut kepada Allah. Cuma karena permintaan. Saya ingin berjuang mengangkat Islam. Umat Islam ini perlu pasukan, saya perlu. Kiai sudah sepuh. Kalau perang juga tidak bisa. Ini lebih jihad menjaga adik saya yang berperang. Nanti pahalanya dapat semuanya. Mikir juga, iya benar juga. Ya. Cuman kiainya minta, tolong tapi jangan nempel rumahnya dengan saya. Saya punya tempat ibadah, tolong buatkan gubuk agak sana. Dekat sama musola sih, tapi jauh begitu, pisah. Tidak satu tempat. Dikabulkan akhirnya di situ. Berjalan sehari dua hari, Masya Allah. Tidak pernah hanya sekedar dilihat dari kejauhan, oh aman. Itu. Sama iblis ngomong. Dia kan kasihan, kadang-kadang kamu punya banyak kelebihan, kamu bisa cari buah, cari makanan dan sebagainya kan. Kalau perempuan gak bisa keluar, karena kiai bisa di hutan ngambil pohon buah-buahan gitu. Kenapa kok tidak kamu beri buah dia? Dan memberinya jangan dikasihkan, lempar saja ke situ, pokoknya ditaruh situ saja. Taruh di tempat itu, teriak maksudnya, di sini ada buah, tolong ambil gitu saja. Bener, akhirnya ada ide. Kiai itu ngambil buah-buah, ini taruh di situ. Panggil, Neng, ada buah di situ. Tidak ketemu, tidak ngobrol. Setelah sebulan tambah lagi waktunya, kata iblis, setan bisik di hatinya. Daripada kamu memanggil dia, kenapa tidak kau letakkan di depan pintunya saja, biar dia tidak terlalu jauh ngambilnya, kan lebih gede pahalamu nanti. Oh iya ya, kenapa sih ngaruh begitu saja? Makanya mulai naruh di depan pintu. Akhirnya setan berkembang lagi. Ya kenapa sih kalau tidak kamu sapa sedikit-sedikit lah, gak apa-apa. Biar dia agak anu, biarpun jangan lihat. Dibalik satir. Aida setiap kali, Neng, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ini ada buahnya, oh iya makasih. Ini sudah mulai ngomong begitu kan. Setan dahsyat lagi. Ya karena kamu selama ini kamu belum tahan. Kenapa sih kalau ngobrol, kamu di musholamu, tempat ibadahmu, dia di rumahnya jauh. Gak apa-apa ngobrol. Iblis tuh setan, pinter, ngobrol dari jauh. Hah? Ngobrolnya yang satu di rumah gubuknya, yang alimnya di tempat di kuil, tempat ibadahnya di musholanya. Ngobrol ini sana ini. Akhirnya setan tapi berkembang lagi godanya. Kalau seandainya kamu ngomongnya lebih dekat lagi kan mungkin dia lebih merasa tentram, aman. Jadi, iya ya, kenapa sih? Yang penting kan saya jaga, lah ngentengin. Ngentengin tentang ustadznya, hati-hati. Yang penting kan saya jaga, saya kan aman. Oh, ini sudah awal kesombongan, bakal hancur nih. Bener, mulai ngobrol berdekatan. Sudah begitu rupanya, sudah mulai setan berbicara. Kelihatan wajahnya, kelihatan ini. Pikir macam-macam dan sebagainya. Kenapa ini susah? Tidak ada orang yang tahu. Namanya laki perempuan ada strumen plus. Sampai terjadilah. Prosesnya berapa bulan tuh dirumuskan. Berangkat dari orang yang takut. Apalagi yang ngenengin. Ya. Ini orang takut. Akhirnya terjerumus sampai wanita itu hamil. Na'udzubillah. Setelah lahir, setan itu pengennya menjerumuskan dia ke neraka lebih dalam. Gak cukup zina. Setelah lahir kepikiran dia. Oh, nanti kalau dua orang yang menitipkan adiknya ini sampai tahu dia lahir dari. Kalau punya anak dari saya kan bermasalah. Ya? Pikiran gorok saja itu bayi. Wah, dahsyat ya. Lakukan semuanya ini, gara-gara ngentengin. Gorok itu bayi. Digorok itu bayi. Setelah bayi digorok, nangis sepanjang waktu perempuan itu. Ya, dia berpikir, tangisnya ini berbahaya, pasti bakal tanda tanya, ngapain? Nggak bakal aman saya nanti, saya bunuh sekali saja. Nunggu habis tuh. Neraka nomor satu. Gara-gara apa itu? Ngentengin. Makanya hati-hati. Sudahlah. Jangan menantang syariat Nabi Muhammad. Harus kamu takut-takut-takut yang sesungguhnya. Takut kepada Allah. Paham ya? Ya ini. Lah itu khalwah berduaan. Haram mutlak. Tidak bisa ditawar. Lah kalau rame-rame laki perempuan itu bagaimana? Sudah gue sebutkan. Boleh laki perempuan itu bertemu dan berkumpul dengan syarat. Semuanya itu orang yang bisa menjaga matanya. Satu, bukan mata jelalatan. Yang kedua, sama-sama menutup aurat. Yang ketiga, tidak berdempetan. Paham enggak? Tidak berdempetan tubuh dengan tubuh. Siapa yang ikut tim yati kemarin? Mana? Apa lagi? Ada 5 yang ngomong. Apa lagi? 4. Tempatnya apa? Tempatnya ya. Tempatnya apa? Yang terhormat ya. Tempat yang mulia. Ya. Tempat yang mulia. Kalau rame-rame tempat mabu-mabuan ya, gimana? Enggak boleh kan? Yang kelima? Obrolannya yang benar. Paham enggak? Biarpun Masya Allah pakai jilbab bagus, kerudung rapi, pakai cadar. Wassalam, Masya Allah. Tapi yang diomongin masalah porno corok. Sama aja, bohong. Tuh ya. Jadi 5 hal ini ya. Baru berkumpulnya laki perempuan itu adalah boleh. Dan ini biasa terjadi pada zaman Nabi SAW. Nah ini yang Buya terapkan itu, akhlakmu itu di hatimu. Buya tidak membuat tembok di sini, tapi temboknya di hatimu. Buya pengen ente biasa ketemu laki perempuan biasa, tapi semuanya gak matang. Jangan sampai kamu sampai perhatikan. Bahkan sampai ya, ini kita mau membiasakan. Kadang-kadang orang itu gak tahu nih perempuannya di samping itu siapa. Jadi kadang-kadang udah, jadi oh, Masya Allah sama saya yang di samping. Kita masa ngitung satu-satu ini saya. Kita melewati anak putri pun tidak tahu ini si A, si B, masa ini siapa. Oh, ini si begitulah. Jadi kalau tidak ada perlunya ngapain noleh. Ya, apa mas? Jangan begitu. Jangan perhatikan. Wah, ini si A, ini si B, ini si C. Wah, benar. Mata jelalatan ini. Ini bang. Lah ini. Lah kalau satu dilanggar jadi H. Haram. Kalau naik ojek itu nempel enggak kira-kira? Ya sudah, ini hukumi sendiri. Hah? Hukum itu begitu. Kalau Buya mencetuskan, kalau menjelaskan hukum pakai mukaddimah dulu. Kalau langsung haram ngapain sih? Oh, ini kan ada aturannya. Apalagi ojek yang lewat jalan sepi jadi hal. Wah, berduaan lagi. Ketemu dua dosa nih. Jadi jangan ngentengin. Kalau sudah ajak pasti nem. Sampai. Taksi bagaimana? Dahsyat lagi, ya, ada khulwahnya di situ. Ini temuannya itu harus kamu pertimbangkan. Jadi ilmu itu ada aturan cara memahaminya. Jadi yang tanya ojek, bolehlah perempuan ngojek lah. Pekerjaannya tukang ojek bagaimana? Ya karena dia melakukan dengan sesuatu yang haram ya. Hasilnya adalah sesuatu yang tidak barokah. Haram mutlak tidak, karena dia punya tenaga yang dibayar kan. Tapi caranya tidak benar, maka itu adalah sesuatu yang mengandung haram. Tidak mutlak haram, tidak semuanya haram. Ada halalnya. Tapi ada haramnya. Haramnya kamu cari dengan cara yang haram. Jadi dirusak. Jadi haramnya itu bukan karena zatnya ujrah. Ujrahnya boleh. Tetapi cara mengambil mutu haram, lah kesimpulannya sama. Menjadi haram begitu. Tidak langsung haram kalau diharam. Saya kan kerja. Lah kan bisa ngomong begitu kan. Tapi prosesnya ini yang perlu dijelaskan. Ini hal-hal kayak begitu itu penting kamu tahu. Ini saja ya.